Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari silsilah ilmiah beriman kepada para Rasul Allah, pengertian Rasulullah dan dalil-dalil atas wajibnya beriman dengan para Rasul. Di antara pokok-pokok keimanan yang harus diimani oleh seorang hamba adalah beriman kepada para Rasul Allah. Rasulun adalah bentuk tunggal dari Rusulun. Rasulun artinya utusan, Rusulun artinya utusan-utusan. Rasulullah artinya para utusan Allah. Mereka adalah manusia-manusia yang Allah pilih menjadi utusannya kepada manusia dengan membawa risalah dari Allah untuk disampaikan kepada manusia. Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin menunjukkan tentang wajibnya beriman dengan para Rasul Allah. Dan kekufuran kepada Rasul-Rasul Allah adalah kekufuran kepada Allah. Semakin seseorang mendalami tentang beriman kepada para Rasul secara terperinci, maka akan semakin bertambah keimanannya dan akan semakin banyak manfaatnya. Adapun dari Al-Quran, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi, wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi, wal kitabilladzi anzala min qabl, wa man yakfur billahi wa malaikatihi, wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang diturunkan sebelumnya, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan Rasul-Rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Adapun dari As-Sunnah, maka Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh Jibril tentang apa itu iman, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Beliau mengatakan, shadaqta, engkau telah benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan para ulama berijma' atas wajibnya beriman kepada Rasul-Rasul Allah Azza wa Jal. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.